أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا بزينة القرآن، يا الله لا شريك لك من إحسان القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، يا الله لا شريك لك من إحسان القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن، يا الله أرضك لك من لوى القرآن. اللهم نور قلوبنا بألوان القرآن، يا الله أرضنا حقيقة من لجعل القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، يا الله أشفع لك من كل شر بشفاعة القرآن. اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن، يا الله يا العالمين لقد نذكر شبابك مليان القرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، انتشر في الجماعات المسلمين والمسلمات الرحمة في الله سبحانه. Alam perbincangan kita yang lepas, kita telah bincang berkenaan dengan kisah beberapa sudut daripada kisah Nabi Musa AS. Kita telah bincang bagaimana Nabi Musa AS membesar, kemudian beliau telah pergi ke Madian, kemudian beliau balik dari Madian balik ke Mesir dalam arti kata nak melihat mak dia yang lama dah dia tinggalkan. Dia balik dalam arti kata nak tunjuk muka isterinya kepada mak dia, nak tunjuk, nak memperkenalkan mak dia kepada isteri dia. Di pertengahan jalan itu Allah memerintahkan kepadanya supaya menemui Fir'aun. Dan dia, walaupun dari segi adatnya kita kata ini tugas yang sangat berat, Nabi Musa AS telah menerima perintah ini dengan hati yang redha. Dan Nabi Musa AS telah menjalankan tugas ini dengan sempurna. Kemudiannya, Nabi Musa AS telah keluar berada di Sinai. Dan kita telah bincang beberapa sudut-sudut kehidupan Nabi Musa di Sinai. Dari segi makanan, Bani Israel dihidap, direstrikan oleh Allah Ta'ala al-manna wa salwa. Apa itu al-manna, apa itu as-salwa? Adakah manusia boleh hidup dengan madu sahaja? Apa kemanfaatan yang ada pada burung puyuh? Ini kita dah bincang. Dan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan di bumi Sinai itu makanan yang paling Bani Israel minati, bawa. Dia tak tumbuh kat situ. Kenapa dan bagaimana perkara yang seperti ini kita telah lihat, tuan-tuan. Malam ini kita nak tengok satu lagi perkara yang tidak kurang pentingnya juga. Iaitulah Allah Ta'ala menyebut, ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. Masuklah kamu, hei Bani Israel, ke dalam bumi ataupun negeri yang telah diberkati, yang telah difardukan ke atas kamu. Yakni kata ahli tafsir, Allah memerintahkan Bani Israel zaman Nabi Musa AS ini masuk ke Palestin. Sebab apa? Nah, ini kita nak tengok. Bahawa sesungguhnya Nabi Bani Israel telah masuk ke negeri Musa, Bani Israel telah masuk ke negeri Mesir semenjak generasi yang pertama Bani Israel, yaitu anak-anak Nabi Yakub, pada zaman Nabi Yusuf AS. Zaman Nabi Yusuf AS mereka masuk, sampai zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa AS, Allah memerintahkan mereka keluar daripada Mesir, meninggalkan Mesir. Habis darah kata, zaman Nabi Yusuf AS, Bani Israel mula masuk, itu zaman dinasti yang lain. Nabi Musa AS, zaman Nabi Musa, Allah memerintahkan Bani Israel keluar daripada Mesir, zaman dinasti yang lain. Dinasti zaman Nabi Yusuf, dinasti Fir'aun yang kedua. Kemudian dinasti yang kedua ini dirampas kuasa. Dinasti yang kedua dirampas kuasa. Yang zaman Nabi Musa ini dinasti yang ketiga. Dinasti yang ketiga merampas dinasti yang kedua. Dan Fir'aun zaman Nabi Musa itu dipanggil dengan nama Ramses yang kedua. Ramses yang pertama wujud pada dinasti yang kedua. Nah, itu cerita dia. Di zaman Nabi Musa ini Allah memerintahkan Bani Israel keluar daripada Palestin, keluar daripada Mesir, pergi ke Palestin. Nak meninggalkan negeri Mesir ini bukan senang, tuan-tuan. Kita telah berkontoh kalau yang subuh kita tinggal daripada sini ni, dan masyarakat ni pergi ke Johor, tak boleh, kita saja-saja, tuan-tuan. Mesti dengan bersebab. Ini satu kali. Yang kedua pula, perpapasan yang Nabi Musa nak bayar kepada Bani Israel kerana mengarahkan Bani Israel meninggalkan Mesir. Jawabannya tak ada papasan. Dan kalau tak ada papasan yang Nabi Musa bayar, paling kuranglah berapa elaun yang Nabi Musa boleh bagi? Tak ada. Dan kalau tak ada, kuranglah nak meninggalkan negeri Mesir. Berat tak berat pun ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel melakukan suatu perintah yang berat? Nah, ini maknanya dia taklif. Ada satu taklif yang sangat berat dalam kehidupan kita. Yang kita boleh pelajari daripada kisah Nabi Musa ini, Bani Israel itu disuruh menuju ke Palestin. Palestin ini bukan derek. Misalnya kita kata Selangor dengan Perak. Belah menyebelah tu. Dan. Jadi kuranglah hari ini. Kalau kita naik bus press. Bahan ke Mahmudia ini. Lebih kurang ambil masa 5 jam. Pada zaman dulu. Jalanan jalan kaki antara Mesir dengan Palestin diselami oleh yang pertama Laut Merah, yang hari ini disebut tulisan Suez. Yang keduanya Semenanjung Sina, yang luas terbentang tanah pasir yang tidak ada tanah tanaman dan tumbuh-tumbuhan, yang ada ialah batu dan keadaan yang bergurun. Allah Ta'ala memerintahkan mereka pergi ke Palestin mesti menyeberangi laut satu, menyeberangi padang pasir satu. Untuk apa? Untuk mereka menjadikan Nabi Musa sebagai pemimpin mereka. Di Mesir pun Nabi Musa jadi pemimpin Bani Israel, tapi tak cukup. Kerana di Mesir yang memerintah adalah Fir'aun. Fir'aun yang menumpaskan, Fir'aun yang ditumpaskan oleh Nabi Musa, Ramses yang kedua mati. Nah, Fir'aun lagi pula. Anak beranak dia. Alif darah satu. Anak dia yang lain. Ataupun adik dia yang lain. Maka Nabi Musa tidak boleh nak mentadbir Bani Israel dalam bentuk sebuah kerajaan. Untuk mentadbir Bani Israel dalam bentuk sebuah kerajaan, Allah perintahkan Nabi Musa sama Bani Israel pergi ke Mesir, pergi ke Palestin. Palestin pada masa itu sudah ada kerajaan Asyik yang dipanggil dengan nama kaum Jabariyah. Jadi Bani Israel suruh pergi ke Palestin halau kaum Jabariyah itu dulu, nama satu. Yang keduanya, di atas hilangnya, hancurnya kaum Jabal Nurah ini, mereka diperintahkan membina kerajaan mereka sendiri. Tetapi mereka berdalih, bahkan dengan dalih yang panjang. Mereka kata Allah, inna biha qauman jabbarin, sesungguhnya ini Musa, di situ di Palestin itu ada kaum yang sangat kejam yang dinamakan kaum Jabal Nurah. Kalau kamu nak pergi juga ke Palestin, ihad anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu, ini Musa dan Tuhan kamu, kami nak duduk sini. Ini satu kata-kata yang biasa. Tapi yang kita perlu belajar ialah mereka tak nak masuk ke Palestin pada masa itu kerana mereka takut mati kena bunuh berhadapan dengan kaum Jabal Nurah yang jahat dan kejam itu. Jadi mereka lebih-lebih duduk di tengah jalan di suatu kawasan yang dinamakan Sinai, dan mereka duduk di Sinai dalam tempoh yang panjang. Sedara Nabi menyebut, lamanya mereka duduk di situ, Nabi Musa pujuk mereka masuk ke Palestin, mereka berdalih, mereka buat alasan macam-macam ini, sehingga Nabi Musa dulu, tapi Nabi Musa. Maka diganti pula oleh Yishak bin Nun. Yishak bin Nun ini adalah kawan Nabi Musa yang menemani Nabi Musa sewaktu Nabi Musa cari Nabi Khidir di Laut Mazdud, di Laut Mediterania. Kawan dia ini menggantikan Nabi Musa bila Nabi Musa mati. Nabi Musa mati selepas daripada Nabi Harun mati. Haji Harun Nabi Dulu, penulis wayatnya. Yusha bin Nun terus hujung. Bani Israel meneruskan apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa. Bani Israel tetap juga berdalih dan buat alasan. Lama berkali-kali Yusha bin Nun hujung. Akhirnya Yusha bin Nun pun mati juga. Naik Nabi Daniel. Seorang Nabi yang pandai tak ada mimpi. Allah Ta'ala bagi kelebihan dia hebat dalam bab tak ada mimpi. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf bin Nuh ini juga, Nabi Daniel ini juga, menyeru kaumnya Bani Israel supaya mari taat kepada perintah Allah Ta'ala, kita pergi masuk Palestin. Bani Israel berdalih lagi itu Allah. Sehingga mati Nabi Daniel, habis tiga generasi. Masuk generasi yang keempat, masuk. Naik pula Nabi Samuel. Kemudian akhir lagi ulama kata, zaman Nabi Daud AS, barulah Bani Israel dapat masuk ke Palestin. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Daud, kata ulama, 10 generasi. Bila Nabi Daud masuk, Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Daud. Wa alamna lahu al-hadith, kami lembutkan untuknya hadis. Jadi Nabi Daud boleh buat banyak senjata, pedang, perisai, baju besi dan sebagainya lagi. Maka dengan ada Allah ini mereka yakin dan mereka pun masuklah. Mereka berjaya masuk, maka Nabi Daud menjadi raja kat situ. Masuk ni zaman Taluk. Taluk mati, akhirnya Nabi Daud jadi raja. Sebab Taluk ini tidak ada anak lelaki. Taluk ada anak perempuan, Nabi Daud kahwin dengan anak perempuan Taluk. Akhirnya Nabi Daud jadi raja. Dan Nabi Daud menjalankan tugas melaksanakan ajaran kitab Taurat yang di dalamnya terkandung bab orang berzina kena rejam, orang mencuri kena kerak tangan bila sabar kesalahan dia. Yang dinamakan dengan nama hudud ni, dalam syariat Nabi Musa sudah ada, Nabi Daud menjalankan tugas itu. Tugas ni sepatutnya dijalankan oleh Nabi Musa. Lama tak tertangguh. Kena nilai tugas ni sampai lah zaman Nabi Daud AS. Ah, lah ceritanya betapa manusia ni dalam bab menegakkan hukum Allah yang Allah turunkan dalam ke dalam kitabnya daripada langit, manusia akan berdalih kepada. Dan Allah tak ada cerita dalih bagi Israel ini bukan nak cerita saja, hanya cerita supaya cerita hantu orang jebak dalam buku sejarah dah. Tapi untuk menegakkan kepada kita bahawa manusia ini dengan hukum Allah banyak berdalih. Dan kita kena ikut perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Daripada Nabi Musa, siapa Nabi Musa, siapa Nabi Daniel, siapa Nabi Samuel. Yang pertama kita kena sabar untuk masyarakat supaya kembali kepada hukum Allah. Satu. Yang kedua dalam ujung ini kita kena bersabar. Dalam sabar kita jangan lupa, jangan stop rumah jalan. Jangan lupa kepada matlamat asal kita terus menerus mesti sambung, sambung, sambung. Dan dengan sebab sambungnya amanah ini daripada Nabi Musa kepada Nabi Isa, siapa Nabi Daud, akhirnya cita-cita dan perintah itu, amanah itu tercapai juga. Kalau Nabi Nuh jalan, Nabi Musa menunaikan amanah ini, Nabi Isa menunaikan amanah ini, Nabi Daniel kata, hei Bani Israel, kamu tak nak sangat, pasal aku pun tak nak masuk juga lah. Kita buka kerajaan tengah dalam ni, cukup-cukup lah. Tak berjaya cerita-cerita Nabi. Amanah tadi tak tercapai. Tapi kerana, walaupun ramai yang berdalih, ada satu kumpulan yang ikut amanah Allah ini, dia tidak berdalih terus menerus. Akhirnya sampai juga kepada destinasi yang tujuh, iaitulah membina syariat Allah di bumi Palestin berpandu dari kepada kitab Taurat. Maka dalam sejarah Nabi Daud AS membina kerajaan Israel ini disebut sebagai the first Islamic state of peace. Kerajaan Yahudi yang ikut ajaran Taurat, yang patuh kepada perintah Allah, dia berjaya buat. Lepas itu disambung oleh anaknya Nabi Sulaiman. Mati Nabi Sulaiman, disambung oleh anak Nabi Sulaiman, dua orang. Yazba'an dengan Yarba'an, Yazha'an dan Yarba'an, dua orang ini. Akhirnya dua beradik ini kelahi. Bila dua beradik ini kelahi, ada adik ini nak lawan abang, dia panggil musuh daripada Mesir. Berpulang, pecah kerajaan yang dibina oleh Taksi. Bila pecah, datang tentera Babylon. Kemudian lepas pada itu mereka membebaskan diri daripada Babylon. Mereka menubuhkan kerajaan, dua kerajaan tuan-tuan. Kerajaan Yahuda dan kerajaan Samiri. Sampai lahirnya Nabi Isa AS. Dua kerajaan ini kerajaan Yahudi, tapi tidak Islamik, tidak menegakkan ajaran Allah. Dan zaman ini ajaran Taurat telah ditindih. Misal dua kerajaan ini berbeza dengan dua kerajaan kerajaan Yahudi ini, tapi berbeza dengan kerajaan yang dibina zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini zaman kedua. Bila Nabi Isa AS muncul, akhirnya Palestin itu, kerajaan dua-dua lagi, diperintah oleh roh dan kerana takut tekanan daripada roh, orang Yahudi mengambil sikap keluar daripada Palestin. Ada pergi Eropah, ada pergi merata-rata tempat. Orang Yahudi tidak ada kerajaan lagi di Palestin. Walaupun mereka membina kerajaan orang lain. Mereka bina kerajaan Spanyol untuk orang Spanyol, Kristian. Mereka bina kerajaan British untuk orang British, Kristian, Perancis, macam-macam. Mereka tidak ada kerajaan. Sehinggalah mereka ini berjaya membina kerajaan Israel lepas Perang Dunia yang kedua. Pada abad yang ke-15, orang-orang Yahudi yang kaya-kaya di Turki telah minta izin daripada kerajaan Osmaniyah nak menduduki Palestin. Sultan Sulaiman bagi. Sultan Sulaiman Osmaniyah bagi. Dan mereka pun buatlah projek. Maka mereka duduk di Palestin selama lebih kurang berapa generasi, lebih kurang 500 tahun. Mereka beranak lama bahawa yang Yahudi duduk di Palestin. Akhirnya mereka desak Osmaniyah serahkan Palestin kepada mereka. Pak Osmaniyah tak lagi. Akhirnya mereka menjatuhkan Osmaniyah. Lepas Perang Dunia Kedua, melalui pakatan yang dibuat oleh British dan sebagainya lagi, orang Yahudi berjaya membina kerajaan Israel yang ni tuan-tuan tahu semua dah. Tetapi tuan-tuan, tertubuhnya kerajaan Israel, nama kerajaan itu kerajaan Yahudi, tapi tidak berpandukan kepada ajaran kitab Taurat. Jadi kerajaan Israel ini adalah kerajaan Yahudi yang ketiga, tapi tidak berpandukan kepada kitab Taurat. Sebab kerajaan itu ditumbuhkan melalui perancangan Zionis. Bila tertubuhnya kerajaan Israel itu yang Perdana Menteri dan Pembesar dia adalah Zionis, puak-puak lebay dia tak setuju. Sebab tidak berhukum dengan kitab Taurat sebagaimana yang diperintahkan. Maka mereka melawan kerajaan Israel, dan puak-puak mereka ini sehingga hari ini bercita-cita kalau boleh, sebagai negara yang panjang, mereka bercita-cita nak rubuh kerajaan yang berhukum dengan kitab Taurat. Dan mereka 5 tahun nanti nak buat benda ni. Mereka hari ini berhayat, mudah-mudahan Tuhan mengikuti hajat mereka. Sebagaimana hajat mereka itu adalah datang dari kitab Taurat, kembali memerintah bumi dengan ajaran Taurat. Dan mereka rasa usaha mereka yang panjang ni gagal, yang ni pun akan gagal juga. Maka mereka kata tak ada guna lagi dah kita berjuang, melainkan kita mesti menunggu kemunculan Al-Masyih. Masyih yang disebut dalam kitab mereka, Masyih ini akan muncul. Sekarang ni tuan-tuan, ada 2 golongan di Israel. Golongan yang pertama Zionis, yang ni pihak-pihak Israel. Yang kedua Yahudi yang duduk di Israel yang tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah kerajaan orang Yahudi. Mereka ini menunggu kemunculan Mesias yang disebut dalam kitab mereka. Ini bakal panjang cerita dia kan. Yang kita nak komplek ialah kita orang iman, kita menunggu turunnya Nabi Isa alaihissalam daripada langit. Dan turunnya Nabi Isa itu di Palestin. Mereka kata Mesias itu akan dilahirkan di Palestin. Orang tunggu di Palestin, orang Yahudi tunggu di Palestin, orang Islam tunggu juga di Palestin. Nah, ceritanya ialah bahawa dalam zaman yang panjang kerajaan Yahudi satu je zaman Nabi Sulaiman. Dan sepanjang terbentuk kerajaan Yahudi bukan kerajaan Yahudi yang sebenarnya. Oleh sebab itu mereka tunggu terbentuk kerajaan Yahudi di masa yang akan datang. Mereka kata Nabi Isa belum muncul lagi. Sebab apa? Kita orang Islam kata Nabi Isa telah muncul, telah lahir dah. Dia tak. Dia kata yang muncul itu bukan Nabi Isa, anak haram, dia kata. Sebab Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Mana dia orang boleh melahirkan anak tanpa bapak, melainkan orang itu berzina. Orang Yahudi kata Maryam berzina. Maka mereka tidak iktiraf Nabi Isa AS. Dan mereka kata Nabi Isa belum muncul lagi. Mereka nak tunggu yang di tuan-tuan. Apatah lagi masa Nabi Isa duduk di Palestin dulu, Nabi Isa tidak memperolehi kejayaan memerintah bumi. Jadi dia akan jadi satu titik pertemuan tuan-tuan itu. Orang Yahudi tunggu kelahiran Nabi Isa, orang beriman tunggu Nabi Isa turun dari kegelangan. Dan ada satu kesamaan. Kesamaan macam mana? Iaitu Nabi Isa ini akan memerintah dunia. Nabi sebut dalam kitab Taurat, mereka juga sebut masih meyakini ini akan beriman kepada Nabi Isa itu. Tetapi malang bagi mereka, Nabi Isa itu mengucap dua kalimah syahadah. Nabi Isa itu berkata, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Isa itu mempengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, Rasul akhir zaman. Dan mereka ikut Nabi Isa, mereka akan mengucap macam itu juga, mereka akan jadi orang Islam. Inilah maksudnya hadis Nabi yang berkaitan. Kalau kita belajar hadis-hadis tanda-tanda kiamat, dia ada satu hadis. Allah Nabi menyebut, layang zilanna Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Isa, layang zilannan minala kullaha ghayran Islam. Nabi Isa akan memusnahkan semua agama melainkan Islam. Yakni orang-orang yang baik dalam agama Yahudi juga. Dan orang yang baik dalam agama Kristian juga. Akhirnya akan mengambil Islam. Ini janji Nabi. Dan apa yang berlaku pada hari ini menunjukkan kepada kita, apa yang disebut oleh Nabi ini pasti akan benar-benar berlaku. Jadi cerita ini nak menerangkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa sesungguhnya syariat Nabi Musa bukan sekadar ibadah. Tapi syariat Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ke arah pengikut dia mesti bentuk kerajaan yang melaksanakan ajaran yang terdapat dalam kitabnya. Dan walaupun amanah itu tidak dicapai di zaman Nabi Musa, tetapi tercapai juga di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan begitulah dalam sejarah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam itu juga. Al-Quran yang diturunkan bukan sekadar untuk amalan ibadah sahaja, tetapi mestilah dilakukan, mestilah diusahakan supaya dia berdaulat di bumi Allah. Dan Allah Ta'ala telah jadikan di zaman Nabi sendiri hal ini dapat disahkan. Zaman Nabi Musa tumbuh 10 generasi baru berlalu. Sebab Bani Israel begini-begini. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 5-6 tahun sahaja. Nabi hijrah, Nabi balik semula ke Mekah, membebaskan Mekah daripada syirik. Dan ajaran Al-Quran terlaksana di Mekah, di Madinah, dan di seluruh semenanjung tanah Arab. Dan juga ke seluruh negara-negara Arab hari ini. Dalam sejarah khilafah yang panjang, bahkan juga di alam kita juga, ajaran yang ada dalam Al-Quran ini pernah dilaksanakan sepenuhnya. Dan ini boleh kita lihat, kita akan bincang pada masa nanti, tuan-tuan, kedatangan satu tokoh yang besar dalam sejarah kedatangan awal Islam ke alam kita, seorang yang bernama Maulana Hussein Jamaluddin Kubra. Dia bawa dakwah dan bergerak Nuh di Ali Nurul Alam. Daripada Ali Nurul Alam lahir negeri dia Sultan Abdullah Umjaduddin bin Layu Sultan Sulaiman Raja Sampah. Saya kerajaan Islam Petani, kerajaan Islam di Jawa, Demak, kerajaan Islam Bantar dan sebagainya lagi. Dan kerajaan-kerajaan ini telah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hukum Allah selama 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 300 tahun setengah mendatang penjajah. Di bawah sana penjajah daripada seberang, Belanda dan juga British. Dan di atas sana penjajah daripada tempatan Hindu dan Buddha. Akhirnya mereka mengosokkan kerajaan-kerajaan Islam ini dan mereka mengukaikan kitab-kitab Islam daripada bumi orang Islam. Sehingga hari ini, maka orang Islam bertanggungjawab kembali semula melaksanakan apa yang Allah Ta'ala amanahkan ini. Banyak negeri-negeri yang asalnya orang Islam seperti di Bangkok. Hari ini tuan-tuan kita rasa pelik macam mana orang Islam boleh ada di Kemboja dalam keadaan sepi. Sebenarnya sepanjang sejarah kita mari daripada sana. Mari daripada sana dalam 3-4-500 tahun berlaku penghapusan orang Islam di sana. Ini banyak cerita kita akan cerita kemudian tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawa orang yang beriman tidak gugur daripadanya perintah Allah, amanah Allah yang memastikan, bagi memastikan dia tidaklah istilah melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, supaya kandungan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tegak di atas muka bumi ini. Syariah itu berjalan dan berdaulat di atas muka bumi. Allah perintahkan kepada kita, Allah Ta'ala juga telah perintahkan kepada Bani Israil. Sama saja. Allah Ta'ala simpulkan dalam satu ayat, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَنْتُهَا عِبَادَ الصَّالِحِينَ. Sesungguhnya kami telah fardukan, tentukan dan tulis di dalam kitab Zabur selepas kitab Taurat dan dalam Quran juga. Al-Bumi ini akhirnya Allah Ta'ala terserahkan kepada orang-orang yang soleh, yang bekerja, berhenti, berpahulang, sama menyambung dari satu generasi ke satu generasi bagi memastikan kitab yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, dia mentadbir bumi. Maka itulah yang telah dilakukan oleh Nabi Musa AS. Walaupun dia tak sempat menjadikannya, Allah Ta'ala jadikan itu dapat dijadikan di zaman Nabi Daud AS. Jadi maknanya tuan-tuan panjang cerita anak, ceritanya panjang. Jadi ada cerita yang sudah dalam dia sampai zaman Nabi Musa. Baru bak hidup Nabi Musa kebicaraan dulu Allah Ta'ala kurniakan madu, itulah syur makanan Allah Ta'ala tak berikan Bani Israel makan bawang, bawang yang mereka tanam di Sinai tak tumbuh, itu sebab makanan tak apalah. Mereka duduk di Sinai sampai Nabi Musa alaihi salam hafiz. Nabi Musa ditanam di tengah Sinai, dipanggil dengan nama Tih Yatihuna fil ardi. Mereka, Nabi Musa meninggal di kawasan-kawasan yang mereka sesat. Daripada Selangor nak pergi ke Pulis, contoh ni. Jadi tak ada peta zaman dulu. Pusing, sesat lah, itu kita tak pilih. Pergi tak sama. Begitulah Bani Israel. Daripada zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Daud, berapa kali sesat dalam perjalanan dia nak masuk ke Palestin tadi, dalam sesak tak tahu Allah tuju, kerana tidak ada peta, kerana tidak ada signboard, kerana mereka berpandukan kepada dakwaan-dakwaan saja. Dalam sedang dalam keadaan begitu, mati Nabi Musa alaihissalam. Mati Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada mereka satu orang nabi yang lain, walaupun tidak terkenal nama dia, tidak disebut secara direct dalam Al-Quran Al-Karim, ulama sedang menyebut namanya sebagai Nabi Isa bin Nuh. Jadi tuan-tuan, kita dapat lihat di sini bahawa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kepadanya satu tugas yang besar, telah berhadapan dengan kaum Bani Israel yang kecil. Tapi dia boleh sabar, nak menegaskan kepada kita bahawa sesungguhnya kita sebagai hamba Allah dalam baiki masyarakat kita dan bina masyarakat kita ke Allah yang lebih baik. Hendaklah juga kita sentiasa sabar mencari dan mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, kita sebenarnya perlu melihat juga bagaimana ada beberapa kumpulan yang telah sesat di zaman Nabi Musa, dan mereka ini keluar daripada Mesir sehingga membentuk beberapa ajaran-ajaran yang lain. Di antaranya ialah mereka yang keluar dan membentuk ajaran Hindu, keluar daripada Mesir pergi ke Parsi, daripada Parsi turun ke India, dan mereka menetap di sini Inggeris, mencipta ajaran yang dinamakan Hindu. Dan kumpulannya akhirnya naik ke Palestin balik, jalan sampai ke Palestin, dan akhirnya lepas daripada Hindu timbul pula ajaran yang dinamakan Kristian, yang menyatakan Tuhan itu juga sebenarnya dalam Hindu juga pernah itu juga. Tuhan itu juga dia dikaitkan dengan asal cerita pemujaan kepada patung lembu. Nah, ini secara yang panjang berlaku di luar dari seksi adalah ada hubungan baik dengan Nabi Musa, tetapi tidak berlaku di sini, berlaku di luar sini. Yang sebagainya kita telah sentuh, dan kita akan sentuh dengan bahasanya lagi di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan dirahmati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqwa wa al-'afa wa al-ghina. اللهم أعلمنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. ربنا هذه الدنيا عشرة طاقة الآخرة حسنة طاقة بنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.